Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-14 dari bulan Jumadal Ula 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 7 Januari 2020 Masehi, atau 8 Januari 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ikhwati fillah ra'akumullah, terakhir apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ucapan Al-Imam Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan beberapa tariqah, beberapa cara agar kita bisa membuktikan kecintaan kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hadis yang sedang kita bahas adalah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, la yu'minu 'abdun wa fi riwayah la yu'minu ar-rajulu hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna keimanan seorang hamba sampai benar-benar aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi min ahlihi, aku menjadi orang yang lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia terhadap keluarganya, kecintaan dia terhadap harta dunianya, dan kecintaan dia terhadap manusia secara menyeluruh. Kaifiyatul mahabbah, tata cara agar kita bisa membuktikan sidqu mahabbatina, kejujuran cinta kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyadh, yang pertama, wa min mahabbatihi nusratu sunnatihi, ketika kita benar-benar berani untuk nusrah, menolong sunnatihi, sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, apabila ada seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi tidak mau menolong sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Maksudnya menolong ini kalau di zaman sekarang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu bahagian dari menolong sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Karena kalau di zaman beliau masih ada di tengah-tengah para sahabah, yang menolong beliau dengan melindungi beliau alaihi salatu wassalam dari serangan musuh, dari kejahatan-kejahatan musyrikin, dari kezaliman-kezaliman kufar, dan yang seterusnya. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat, maka menolong sunnah beliau adalah dengan cara mengamalkan, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sangat miris apabila kita menyaksikan beberapa kaum muslimin yang memiliki da'wah, memiliki anggapan bahwa kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan cara merayakan maulid beliau, hari lahirnya beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan di antara syubuhat yang berkaitan dengan perayaan maulid, kalian saja manusia biasa dirayakan ulang tahunnya, masa sosok mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak dirayakan hari lahir beliau? Ini namanya dhulumatun ba'duha fauqa ba'd, kegelapan dari satu sisi disambut lagi dengan kegelapan yang berikutnya. Kita sudah tahu batilnya perayaan ulang tahun. Enggak ada dalam Islam perayaan ulang tahun, karena sudah berdasar dengan satu dasar yang keliru, satu dasar yang salah, maka akhirnya sampai kepada kesimpulan yang keliru pula, kesimpulan yang salah pula. Yaitu karena manusia biasa saja dirayakan ulang tahunnya, maka Nabi pun lebih berhak untuk dirayakan ulang tahun atau hari lahir beliau, wal'iyadzubillah. Akan tetapi kita dapati mereka adalah orang-orang yang jauh dari menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kata Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, wadzabbu an syari'atihi, berkorban untuk bisa menjalankan syariat beliau alaihi salatu wassalam. Karena memang menjalankan syariat Nabi alaihi salatu wassalam bukan hal yang mudah, butuh yang namanya pengorbanan. Maka ketika kita berani berkorban untuk menjalankan syariat-syariat beliau, walaupun dengan celaan, walaupun dengan cemoohan-cemoohan yang kita dapatkan, hardikan-hardikan yang kita dapatkan, gunjingan-gunjingan, biarkan. Bahkan ada salah satu gunjingan atau celaan yang keluar dari kaum sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah dan yang semisal mereka, membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini dibawakan di majelis-majelis mereka sambil tertawa-tertawa. Al-istihza bi syari'ati Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka membawa hadis tersebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kemudian mereka mengisyaratkan kalau seorang pelihara janggut berarti menyerupai siapa? Menyerupai kambing. Na'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah demikian? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan janggut, ikramul liha, memuliakan janggut-janggut seorang muslim, rijal minal muslimin, dianggap seperti bertasyabbuh, menyerupai dengan seekor kambing, wal iazubillah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, enggak pantas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijadikan bahan candaan, padahal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan wa'ful liha, peliharalah janggut-janggut kalian, hadisnya mutawatir, sangat banyak dinukilkan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa mau dikata, yang namanya melaksanakan sunnah beliau, menjalankan syariat Nabi alaihi salatu wasallam, pasti akan ada kerikil-kerikil, bahkan batu besar yang menghadapi kita, sehingga hal tersebut butuh yang namanya pengorbanan dan kesabaran. Kemudian kita lanjutkan kaifiyatul mahabbah, tata cara untuk kita membuktikan jujurnya kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, wa tamanni hudur hayatihi alaihi salatu wassalam, ketika kita memiliki sebuah angan-angan, kita memiliki sebuah angan-angan, hudur hayatihi, kita hadir di tengah-tengah beliau, kita hidup di tengah-tengah zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Walaupun angan-angan ini tidak akan mungkin terjadi, akan tapi di hati kecil kita ada terbesit, seandainya saya bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, seandainya saya bisa bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang seterusnya. Ini angan-angan yang tidak akan mungkin terjadi, akan tetapi apabila terbesit sedikit saja bahagian dari angan-angan tersebut, menunjukkan kita memang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketika mendengar fitan, mendengar cobaan, bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, kita langsung kendor, mundur. Walhamdulillah saya enggak hidup di zaman para sahabat, enggak kuat saya. harus beratus-ratus kilo jalan menggunakan onta, harus beratus-ratus kilo jalan menggunakan keledai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang seterusnya, akhirnya kendor, minder untuk menjadi deretan para sahabat. Jangan. Artinya apa? Artinya ketika kita menjadi seorang yang ingin hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal tersebut tidak akan mungkin terjadi, mustahil, itu adalah bahagian dari kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia berangan-angan untuk hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, fayabdhula malahu wa nafsahu dunah, dia berandai, seandainya aku hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti semua hartaku, jiwa ragaku aku korbankan untuk berlangsungnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Qadhi'iyat mengatakan, wa idza tabayyana ma dzakarnahu tabayyana anna haqiqatal imani la yatimmu illa bidzalik. Apabila dengan tiga perkara tersebut, yang pertama menolong sunnah beliau, yang kedua berkorban dalam menjalankan syariat beliau alaihi salatu wassalam, dan yang ketiga berandai-andai, berangan-angan untuk bisa hidup di tengah-tengah beliau dan mengorbankan segala macam apa yang dia miliki dari harta benda, jiwa raga dan yang seterusnya, ketika tiga hal ini dia miliki, maka kata Al-Qadhi'iyat, tabayyana anna haqiqatal iman la yatimmu illa bidzalik, maka akan nampak hakikat kesempurnaan iman yang dimiliki oleh seorang muslim tidak akan bisa kecuali dengan tiga perkara tersebut. Artinya apa? Artinya ketika seorang berkorban, ya memang harus berkorban, itu yang harus dia miliki dari syariat yang dijalankan, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia amalkan. Maka tanpa pengorbanan tersebut, tanpa menolong sunnah beliau alaihi salatu wassalam, seorang tidak akan merasakan keimanan yang sempurna. Wala yasihul imanu illa bitahqiqi i'la'i qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sah atau belum sempurna keimanan seorang muslim sampai benar-benar dia mentahqiq, sampai benar-benar dia mempraktekkan apa yang berkaitan dengan kemuliaan atau memuliakan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa manzilatihi ala kulli walidin wa waladin wa muhsinin wa mufaddalin. Kemudian dia menjadikan posisi kemuliaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di atas segalanya, di atas kedua orang tuanya, di atas anak-anak keturunannya, di atas orang-orang yang muhsin yang sudah memberikan banyak bantuan kepada dirinya, al-mufaddal, seorang yang memiliki keutamaan di tengah-tengah dia. Wa man lam ya'taqid hadza wa i'taqada siwa falaysa bimumin. Kalau dia masih lebih mencintai kedua orang tuanya, lebih mencintai anak keturunannya, lebih mencintai orang-orang yang baik di sekitarnya, kemudian kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikorbankan, artinya dia belum mendapatkan kamal iman, iman yang sempurna. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi'iyat alaihi rahmatullah di dalam menjelaskan hadis ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dalam sebuah riwayat yang datang dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Al-Aiman wan-Nudhur. Dalam kitab As-Sahih itu banyak kitab-kitabnya. Ada Kitabul Iman, ada kitab Bada'il Wahyi, ada kitab Al-Ghazawat yang berkaitan dengan peperangan Nabi dan yang seterusnya. Ada salah satu kitab dari Sahih Al-Bukhari yang berkaitan dengan Al-Aiman wan-Nudhur. Al-Aimanu wan-Nudhuru. Datang dari hadis Abdullah ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu arda. Abdullah ibn Hisham mengatakan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa akhidun biyadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dalam keadaan dalam majelis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggandeng tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Faqala lahu Umar, Maka Umar bin Khattab ketika tangannya dipegang atau digandeng oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. La anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, kata Umar, ini seraya dipegang tangannya, digandeng tangannya beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai. La anta ahabba ilai min kulli syai', dari segala sesuatu. Putrinya Umar yang bernama Hafsah bintu Umar kalah. Umar menyayangi Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi kecintaan Umar bin Al-Khattab kepada Nabi di atas kecintaan beliau kepada Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhu arda. Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang yang paling aku cintai dibandingkan siapapun kecuali, kata Umar bin Al-Khattab, ada pengecualian dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari ini, illa min nafsi, kecuali dibanding dengan diriku. Kalau diriku ya Rasulullah, aku lebih cinta dibandingkan dengan kecintaanku kepada dirimu. Ini yang keluar dari lisannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda al-Faruq, yang kita kenal dengan ketegasan beliau. Bahkan syaitan saja takut dengan langkah-langkahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kecintaan beliau kepada dirinya sendiri lebih tinggi, lebih besar dibandingkan kecintaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita akan melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengoreksi apa yang ada dari kesimpulan atau pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda tersebut. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La walladhi nafsi biyadih." Tidak boleh wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, biyadihi. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dari ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan dini, kesimpulan awal, bagaimana Umar bin Khattab lebih mencintai diri beliau radiyallahu ta'ala anhu arda dibandingkan kecintaan beliau kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Artinya misalkan ada sebuah keadaan di mana Umar ibn Khattab sangat kelaparan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sangat kelaparan. Yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan dari pernyataan pertama sebelum diralat, sebelum rujuknya Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, sebelum dinasehatinya Umar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang diberi makan oleh Umar bin Khattab beliau sendiri. Beliau dulu mengisi perutnya, kemudian diberikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna dari ucapan, engkau lebih aku cintai dibandingkan yang lainnya wahai Rasulullah kecuali diriku. Jadi masih lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika mendengar pernyataan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La walladhi nafsi biyadih." Tidak wahai Umar. "Walladhi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Salah satu faedah yang disebutkan oleh para ulama dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semacam ini, dan ini bukan satu atau dua kali disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan dengan "walladhi nafsi biyadih." Demi jiwaku yang berada di tangannya, biyadihi. Biyadihi di sini ada sebuah faedah yang berkaitan dengan itsbat, ditetapkannya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan, na'am. Oh, tangan itu maknanya kekuasaan. Tangan itu maknanya rahmah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kita butuh dalil. Kita butuh sebuah hujjah, al-burhan, yang menunjukkan bahwasanya makna dari tangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah jalla jalaluhu memiliki tangan, maksud dari tangan tersebut adalah kekuasaan. Dan ini yang ada di sisi kaum Asy'ariyah. Karena memang Asy'ariyah dan sekte-sekte sesat yang lainnya yang tersesat dalam babul asma was sifat secara umum, dari Jahmiyahnya, Mu'tazilahnya dan yang semisal dengan mereka, paling tidaknya memiliki satu kaidah yang sama yang mereka sepakati, yang namanya kaidah taqdimul aqli 'alan naqli, mengedepankan akal fikiran, logika berfikir dibandingkan dengan nakal, dibandingkan dengan nas Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kaidah mereka. Jadi yang dikedepankan haruslah akal. Ketika sebuah nas, contohnya apa yang ada di hadapan kita dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wahai Umar, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam sama dengan Al-Qur'anul Karim. Hanya ada beberapa perbedaan, kalau Al-Qur'anul Karim kita baca mendapatkan pahala-pahala karena memang lafaz-lafaz Al-Qur'an adalah lafaz-lafaz yang maha sempurna. Akan tapi dari hukum syariatnya, ketika Al-Qur'an menghalalkan sesuatu, hadis Nabi menghalalkan sesuatu, sama derajatnya. Apabila Al-Qur'an mengisbatkan, menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, bahkan memiliki dua tangan. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkesimpulan dengan kesimpulan yang sama, mengisbatkan, menetapkan Allah pun punya tangan, sama hukumnya. Derajatnya sama, satu level. Sehingga keluar apa yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, hakikatnya dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejajar, mutasawiyan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan hadis ini, "Wallazi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini nas yang menetapkan hal tersebut. Akan tetapi Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah yang menafikan segala macam sifat, begitu pula Mu'tazilah, akan berpikir, masa Allah Subhanahu wa taala punya tangan? Akhirnya apa? Akhirnya karena nas tersebut, karena hadis ini tidak sejalan dengan akal pikiran mereka, akhirnya mereka takwil. Mereka palingkan maknanya. Oh, maksudnya itu bukan Allah punya tangan-tangan seperti manusia, bukan. Maksudnya itu Allah punya kekuasaan. Karena memang kekuasaan yang ada di segala muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tahta sayyitaratihi. Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaannya Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya mereka menyampingkan, menafikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentakwilkan dengan takwil yang batil. Karena kaidahnya satu. Sesuatu nas, apakah itu Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sejalan dengan logika berpikir manusia, dikesampingkan. Ini kaidah yang batil. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidahnya wadih, taqdimun naqli 'alal aql. Kita mengedepankan naql, nas. Apakah itu dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita kedepankan walaupun tidak sejalan dengan logika-logika berpikir kita. Walaupun tidak sejalan, bertentangan bahkan mungkin. Ada seekor nyamuk atau seekor lalat yang hinggap di gelas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan lalat tersebut, dicelupkan. Dicelupkan sampai lalat tersebut tenggelam. Dua sayapnya terkena air. Kalau orang-orang yang terlibat di medis atau yang semisalnya mungkin menganggap hal ini menjijikkan, hal yang jorok, yang tidak sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan medis yang mereka pelajari. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadis tersebut, ternyata ada di gelas kita seekor lalat, kita tenggelamkan, jangan ragu, yakin. Gak sejalan dengan akal, gak sesuai dengan logika berpikir kita. Ini jorok, ini jijik, dan yang seterusnya. Kita kesampingkan akal sehat kita, dalam tanda kutip. Kita kesampingkan logika berpikir kita. Karena akal sehat tersebut, logika berpikir tersebut sangat-sangat terbatas. Apabila dibandingkan dengan syariat Islam. dibandingkan dengan wahyu Allah, dibandingkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apapun yang berkaitan dengan hal tersebut. Seorang imro'ah, seorang wanita misalkan, melihat satu syariat yang namanya at-ta'addud, poligami. Ini enggak masuk di akal. Gimana seorang bisa, seorang laki-laki bisa beristri sampai 4? Ini zalim kepada wanita. Ini dan itu. Disampaikan hal tersebut, waswasa dari syaitan, hamazat. Akhirnya apa? Akhirnya dia memiliki sebuah kesimpulan, mungkin syariat ini enggak berlaku di zaman sekarang dan yang seterusnya. Karena bisikan-bisikan syaitan tadi. Secara logika berpikir manusia, memang kita nyatakan seakan-akan enggak mungkin seorang laki-laki bisa beristri 4, apalagi 4-4-nya hidup makmur, adil dan yang seterusnya. Seakan-akan tidak masuk akal. Tapi Ahlus Sunnati wal Jamaah mengajarkan untuk kita mentakdim an-naql 'alal aql. Nasnya seperti apa? Dalilnya seperti apa? Ayat Al-Qur'an berbicara apa? Maka itu yang harus kita kedepankan dibandingkan logika berpikir kita, akal sehat kita. Walaupun tidak sejalan dengan akal sehat kita, tapi jalankan. Tawakkal 'ala Allah. Karena itu yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan menyakiti pihak yang lainnya, wanita yang kedua, ketiga dan yang seterusnya. Tunduk kepada syariat, selesai. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan banyak sekali contoh-contoh syariat-syariat yang lainnya yang seakan-akan tidak masuk di akal logika berpikir manusia. Contoh yang sering disebutkan dalam majelis-majelis yang ada adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, yang berkaitan dengan al-mas'u al-khufayt, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sepatu tersebut mau diusap, maka usaplah bagian atas padahal yang kotor bagian bawahnya. Tapi itulah syariat Islam. Akal kita harus tunduk, bukan bagian kotornya yang diusap, tapi bagian atasnya. Apa kata Nabi? Sam'an wa ta'atan. Apa ajaran beliau? Sami'na wa ata'na. Mau kita apakan sekarang? Mau dianulir? Mau dirubah? Kan gak akan mungkin. Semuanya sudah baku, semuanya sudah paten, semuanya sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Maka sisa, yang tersisa dari kehidupan kita hanyalah al-ittiba, mengikuti. Kata Nabi, usap bagian atas. Ya sudah, manut. Usap bagian atas, selesai. Tenggelamkan itu lalat. Tenggelamkan. Ta'adud bagi para rijal, ta'adud, selesai. Bagi yang tidak mau menerima al-an-naql, an-nas-nas yang sharih di atas logika berfikirnya, maka dia akan sibuk mentakwil, mencari alasan demi alasan. Alasan demi alasan, Allah enggak punya tangan. Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluknya. Ahlus sunnati wal jamaah sangat-sangat jauh dengan yang namanya at-tajsim, at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sering kita pelajari dalam bab asma wa sifat yang berkaitan dengan hal ini. Tangan seorang manusia yang satu dengan yang lainnya saja berbeda. Ini sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi tangan seorang manusia dengan seekor hewan misalkan, jauh berbeda. Masa mau disamakan tangannya sang khalik dengan tangannya manusia? Enggak akan mungkin. Maka akal-akal kita ini terbatas, sehingga yang wajib untuk kita kerjakan adalah taqdimun naqli 'alal aql, mengedepankan nas, mengedepankan dalil dibandingkan akal-akal berpikir kita. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan pernyataan dari Umar bin Khattab tersebut, la, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai benar-benar aku menjadi seorang pribadi yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini hakikatul mahabbah ikhwati fillah yarakumullah. Umar bin Khattab keliru dalam ijtihad beliau, dalam kesimpulan beliau, dalam pernyataan beliau. Enggak dibiarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bukan seorang yang mujamil, basa-basi. Oh ini Umar bin Khattab, mertua saya. Oh ini Umar bin Khattab, Al-Faruq. Bahkan syaitan takut dengan langkah-langkah dia. Ya sudah enggak apa-apa, nanti insya Allah diperbaiki setahun. Sementara ini enggak apa-apa. Akhirnya bukan jadi sementara, kalau dibiarkan terus. Sementahun, terus dibiarkan kesalahannya. Itu kecintaan yang palsu. Tapi kalau kita mendapati saudara kita ternyata ada kekeliruannya, kemudian kita nasihati, itu hakikatul mahabbah. Kita enggak ingin, kita enggak senang apabila saudara kita tersebut, sahabat kita tadi, atau mungkin anak-anak kita, atau mungkin istri-istri kita terjatuh dalam kemaksiatan. Nasihati. Jangan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita terjatuh dalam kesalahan, atau mungkin sahabat-sahabat, teman duduk dan yang seterusnya, orang-orang yang berada di sekitar kita terjatuh dalam kesalahan, dibiarkan. Dusta apabila kita mengatakan kita cinta kepada mereka. Kalau memang kita cinta kepada mereka dengan mahabbah hakikiyah, kecintaan yang benar, ya harus diiringi dengan munasaha. Kita nasihati. Istri kita terjatuh dalam kesalahan, nasihati. Anak-anak kita terjatuh dalam kemaksiatan, nasihati. Jangan dibiarkan. Teman duduk kita, sahabat-sahabat kita, dan yang seterusnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal tersebut. Ketika ada sebuah kekeliruan yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda, kesalahan, maka langsung diperbaiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku menjadi orang yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Artinya Umar bin Khattab sedang dalam keadaan ju', sedang dalam keadaan lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sedang dalam keadaan lapar. Ada makanan dihidangkan, maka Umar bin Khattab mengedepankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beliau hilangkan rasa laparnya. Itu contoh yang sederhana. Ketika Umar bin Khattab lebih mementingkan, lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala lahu Umar. Dan ini yang harus kita pelajari dari Umar ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ketika mendapatkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Sekarang demi Allah ya Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai. Engkau adalah orang yang lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Sudah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang paling dicintai oleh Umar, bahkan dibandingkan dengan dirinya sendiri radhiyallahu taala anhu arda. Ketika seseorang melakukan kesalahan kemudian mendapatkan nasihat, diterima nasihatnya, bukan malah marah, bukan malah tersinggung, bukan malah tidak mau menerima. Kenapa kamu sok alim? Kenapa kamu sok baca hadis, sok baca Al-Quran? Kita juga punya salah, kamu juga punya salah, saya punya salah. Jangan. Dinasehati malah ngegas. Enggak boleh. Dinasehati tawadhu seperti Umar bin Khattab, menerima nasihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang berat. Ada orang menasehati kita, kamu keliru ya akhi. Antum salah ya akhi, dan yang seterusnya. Dari ungkapan-ungkapan nasihat seorang yang cinta kepada diri-diri kita, langsung menerima, berat. Karena watak dasar dari seorang manusia itu adalah at-takabbur. Dia akan memandang orang lain itu dengan pandangan yang rendah. Sehingga ketika ada orang yang menasihatinya, hatinya itu bergejolak. Orang yang lebih rendah kedudukannya, ada apa menasihati saya? Akan marah, akan bergejolak hatinya. Ini sifat seorang manusia. Akan tetapi sifat ini gak boleh kita ikuti. Sifat ini harus kita pelan-pelan kikis, pelan-pelan buang, agar ketika kita mendapatkan nasihat demi nasihat dari orang-orang yang mencintai kita, langsung plong. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau adalah seorang yang lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar baru sempurna keimanan yang ada di sisi dirimu radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ikhwat fillah yarakumullah, dari kisah yang ringkas ini, riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, berkaitan erat dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih, sangat-sangat dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia terhadap keluarganya, terhadap harta bendanya, dan terhadap manusia secara umum, bahkan terhadap dirinya sendiri. Maka ini adalah contoh amaliyah yang ada di sisi Umar bin Khattab ketika berdiskusi dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, untuk melengkapi kaifiyatul mahabbah, tata cara untuk kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asadiqatun hiya am kadhibah, apakah kecintaan itu jujur ataukah kecintaan yang dibangun di atas kedustaan, wal iyadhu billah. Tiga cara telah kita sebutkan dari ungkapan atau penjelasan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Ada yang keempat yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Wa min alamatil hubbil madhkur, dan di antara tanda untuk membuktikan kecintaan yang jujur yang ada pada seorang muslim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah an ya'ridha 'alal mar'i allau khayyira baina faqdi gharadin min aghradihi aw faqdi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allau kanat mumkinatan fa in kana faqadaha allau kanat mumkinatan ashadd 'alaihi. Yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah adalah ketika seseorang dihadapkan dengan dua pilihan. Seorang muslim, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, faqdi gharadin min aghradihi. Faqdi gharadin min aghradihi. Dia kehilangan salah satu dari perhiasan duniawiyah, kepentingan-kepentingan duniawiyah yang dia miliki, kehilangan. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, faqdi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ataukah dia harus kehilangan melihat sosok yang mulia, melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia pilih. Mana yang dia pilih? Lebih baik kehilangan harta dunia atau lebih baik kehilangan sosok Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bentuk kecintaan tersebut otomatis dia akan lebih memilih kehilangan bagian yang pertama, kehilangan harta-harta duniawiyahnya. Dia akan lebih memilih kehilangan perkara-perkara atau kepentingan-kepentingan pribadinya. Harus dia korbankan demi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi berada di sisi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, demi beristiqamah di atas dakwah beliau alaihi salatu wasallam. Walaupun perkara-perkara dunianya, kepentingan-kepentingan pribadinya, harta-harta bendanya hilang. Ini mahabbatun shadiqatun, kecintaan yang dibangun di atas kejujuran. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'a, man min faqadi syai'i min aghradihi, ketika seseorang itu kehilangan salah satu dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia miliki, faqadittasafa bil ahabbiyatil madhkurah, ketika dia memilih hal tersebut, lebih mending kehilangan harta dunianya, kenikmatan dunianya, dibandingkan kehilangan melihat sosok Nabi alaihi salatu wassalam, maka artinya dia telah mendapatkan kecintaan yang dimaukan oleh Nabi dalam hadis-hadis tersebut. Waman lafala, dan barang siapa yang lebih mementingkan kehidupan dunianya, dia enggak mau kehilangan harta dunianya, dia enggak mau kehilangan kepentingan pribadinya dan yang seterusnya, lebih dia kedepankan perkara-perkara duniawiyahnya, berarti keimanannya belum sampai kepada tahapan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mahabbahnya, kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai kepada tingkatan yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Ini kesimpulan atau tata cara yang keempat yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullahu wa ra'ah. Yaitu bahasa sederhananya, lebih mementingkan sosok Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibandingkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia miliki. Contohnya telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana ketika seorang dihadapkan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terus bekerja di tempatnya. Misalkan seorang tidak boleh memanjangkan janggut oleh atasannya, maka apabila dia memilih untuk terus bekerja walaupun tidak memelihara janggut, mahabbahnya bukan sadiqah, kecintaannya belum jujur, keimanannya pun belum sempurna, dan contoh-contoh lain yang bisa dikiaskan oleh kita semua. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah bayanu anna hubbar rasul karim sallallahu alaihi wasallam alamatun ala kamali imanil abdi. Kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan salah satu tanda sempurnanya keimanan seorang hamba. Dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana kecintaan tersebut tercakup padanya tiga jenis kecintaan. Kecintaan yang tercakup padanya ijlalun wa i'zam, menghormati sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaqatun wa rahmah, kecintaan yang didasari dengan rahmah, cinta, sayang kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula yang berkaitan dengan musyakalah wa istihsan. Istihsan, perbuatan-perbuatan baik yang sangat-sangat banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam, mengeluarkan kita dari dhulumatul jahal, mengeluarkan kita dari dhulumat asyirik, dan yang seterusnya dari kebaikan-kebaikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam salah satu faedah ketika beliau mensyarah hadis ini, kata Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah, mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam min usulil iman. Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah bahagian dari pondasi keimanan seorang mukmin. Yang namanya keimanan itu kalbunian, seperti bangunan. Yang bangunan itu pasti ada pondasi-pondasinya. Seperti halnya al-Islam. Islam itu kalbunian, juga sama seperti sebuah bangunan. Dan bangunan dari al-Islam, tiangnya adalah sholat. Amudul Islam adalah sholat. Ketika sholatnya seseorang tidak dijaga, berarti dia mulai merobohkan bangunan Islam yang ada di sisinya. Begitu pula iman. Iman pun kalbunya. Iman itu sama seperti bangunan yang butuh pondasi, yang butuh tiang yang kuat. Di antara tiang-tiang tersebut atau pondasi-pondasi tersebut adalah mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya muqaranatun li mahabbatillahi ta'ala. Dan kecintaan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat bersanding dengan kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan mungkin berbeda jalurnya. Kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan dia cinta kepada Allah. Kecintaan dia kepada Allah akan mengantarkan dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad qaranaha Allah ta'ala biha. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyandingkan dua kecintaan tersebut. Wa tawa'ada man qaddama alaihima mahabbata syai'in minal umuril mahbubah tab'an minal aqaribi wal amwali wal awtan wa ghairi dhalik. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam apabila ada seorang muslim, seorang mukmin yang mengedepankan kecintaan kepada perkara-perkara yang dia cintai dari umur ad-dunyawiyah, dari perkara-perkara dunia ini, apakah itu dari kalangan aqarib, kerabat-kerabat yang dia miliki, al-amwal, harta-harta yang dia miliki, al-autan, negara yang dia berada di atasnya. Kalau kecintaan dia terhadap negara, cinta negara, atau cinta harta dunia, atau cinta kepada kerabat-kerabatnya, itu lebih daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Jalla Jalaluh. Sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Taubah ayat yang ke-24. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrih. Kata Allah Jalla wa Ala, kul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, kalau seandainya ayah-ayah kalian, ini untuk kita semua, kalau seandainya kita semua memiliki ayah, mau anak-anak santri, mau talabah, tahfidz, TA, i'dad lughawi, tadribud du'at, i'dad tahfidz dan yang lainnya, pasti mereka memiliki ayah otomatis. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, apabila ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak keturunan kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta benda yang sudah kalian raih, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan-perdagangan yang kalian takut bangkrut darinya, kekayaan-kekayaan yang banyak, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalau perkara-perkara duniawi tersebut lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Seorang lebih mencintai anak keturunannya, seorang lebih mencintai ayahnya, seorang lebih mencintai saudaranya, seorang lebih mencintai barang dagangannya, seorang lebih mencintai apapun yang dia miliki dari perkara-perkara duniawiyah. Maka kata Allah Jalla wa Ala, wa jihadin fi sabili, atau bahkan kecintaan dia kepada jihad itu dia kalahkan dengan perkara dunia. Dia takut untuk berjihad, dia takut untuk berperang. Kenapa? Keluarga-keluarganya tidak ada yang menyantuni dia, harta bendanya akan hilang begitu saja, dan yang seterusnya dari ketakutan-ketakutan duniawiyah yang berdasar dari syaitan, wal'iyadzubillah. Maka Allah Jalla wa'ala mengancam, fatarabbasu, maka tunggulah azab Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan lihat secara langsung, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menurunkan azabnya kepada kalian. Ini teguran untuk kita semua. Ketika kita lebih mencintai perkara-perkara dunia yang kita miliki dibandingkan syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul masuk juga kepada pembahasan kecintaan kita kepada syariat ini. Kalau ada satu dua syariat yang kita benci, wal'iyadzubillah, hati kita gak bisa bohong. Ada terbetik kebencian. Kenapa saya harus pakai jubah kemana-mana? Kenapa saya harus berjanggut? Kenapa saya harus cingkrang? Kenapa saya harus berhijab dengan hijab yang full, warna hitam lagi? Kenapa saya harus demikian? Dan kenapa saya harus berpuasa? Kenapa saya harus berzakat? Kenapa saya harus mengeluarkan sedekah? Dan yang seterusnya. Kalau ada terbetik yang demikian, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan azab kepada Allah, kepada kalian sebagai hamba-hambanya yang telah durhaka. Hamba-hamba Allah yang tidak tahu rasa syukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati filahi ra'akumullah, dijelaskan oleh para ulama ketika mereka menukilkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di surah Ali Imran, ayat ke-31, ayat yang kita kenal dengan ayatul imtihan, ayat yang berkaitan dengan ujian seorang hamba. Seorang hamba itu benar cinta enggak sih kepada Rasul? Seorang hamba itu benar cinta enggak sih kepada Allah? Ini ayatul imtihan yang membuktikannya. Kalau dia lulus ujian ini dengan nilai yang baik, maka dia bisa membuktikan kecintaan dia kepada Allah itu cinta yang shadiq. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau memang mereka itu semua, manusia itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cara membuktikannya mudah, satu saja, ittabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa akidahnya beliau, apa manhajnya beliau, apa akhlaknya beliau, apa adabnya beliau, diikuti semuanya. Secara kafah, secara menyeluruh, tanpa ada yang harus dikorbankan. Maka ketika sudah kita ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti kecintaan kita kepada Allah, maka Allah pun yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan mencintai kalian. Kata para ulama, fayajibu taqdimu mahabbatir rasul 'ala an-nufus wal auladi wal aqarib wal ahalina wal amwal wal masakin wa ghairu dhalika mimma yuhibbuhu al insanu ghayatul mahabbah. Maka wajib, bukan sunnah. Perhatikan ikhwati fillah ya ra'akumullah, wajib. Kalau wajib ini berarti kan sama seperti kita ngerjakan sholat lima waktu. Kalau kita tinggalkan berdosa. Wajib ini berarti sama seperti kita menghadapi bulan Ramadan untuk berpuasa di siang hari. Kalau kita tinggalkan berdosa. Wajib ini sama derajatnya ketika kita berhadapan dengan zakatul fitrah. Kemudian kita tahan zakat fitrah tersebut. Berdosa dengan dosa yang besar kita. Fayajibu. Wajib bagi seorang muslim. Jadi jangan kita kira kewajiban kita hanya arkanul Islam. Banyak kewajiban kita di dunia ini. At-taklif, beban-beban syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Makanya manusia ini disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zalum. Manusia yang sering sekali berbuat kezaliman. Jahul. Banyak sekali kekurangan-kekurangannya, kebodohan-kebodohannya. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, mereka siap untuk memegang amanah. Ini bodohnya manusia. Ini bodohnya kita semua. Padahal kita ini maha lemah. Padahal kita ini maha zalim. Tapi kok subhanallah siap ketika Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan. Yang mana makhluk-makhluk yang lebih kokoh dari kita. Pegunungan yang begitu kokohnya. Langit yang begitu luasnya. Semuanya menolak untuk mendapatkan beban syariat. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard wal-jibad. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna aradna, kami ini menawarkan amanah, beban syariat agar mereka melakukan ini itu dari amal-amalan soleh dan meninggalkan amal-amalan taleh. Inna aradna al-amanata ala siapa? Kepada siapa? As-samawat wal-ard wal-jibal, langit, bumi, al-jibal, gunung-gunung yang betul-betul kokoh, kuat, semuanya ditawarkan oleh Allah. Ayo pegang syariat Allah, ayo pegang syariat Islam. Fa'abayna ayyahmilnaha. Mereka semua sadar. Makanya manusia ini tidak sadar diri. Enggak sadar diri kita semua ini. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man rahima rabbuhu. Maka hakikatnya kita adalah orang-orang yang tidak sadar diri kita ini lemah. Hakikatnya tadi, kita ini orang yang takabur, sombong, memandang rendah orang lain. Siapa sih orang lain? Siapa sih Anda? Siapa sih kamu? Siapa sih antum? Dan yang seterusnya, ini sudah sifat dasar seorang manusia. Makanya banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terlindungi dari sifatul kibr. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqana minha. Mereka semua, makhluk-makhluk Allah yang maha kuat tadi, yang kekuatannya luar biasa dibandingkan manusia, gak ada apa-apanya. Kalau kita gak percaya, kita berdiri di kaki gunung, gak ada apa-apanya manusia, ya Allah. Kecil sekali dibandingkan gunung yang sebesar itu. Apalagi dibandingkan as-sama, langit tujuh lapis ke atas. Dibandingkan bumi, gak ada apa-apanya manusia. Makhluk-makhluk tersebut asyfaqana, merasa berat untuk mengemban syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata datang sosok kita manusia yang sok bisa. Hamalahal insan. Akhirnya beban syariat tersebut dibawa oleh manusia. Di akhir ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Innahu kana zaluman jahul. Padahal manusia itu zalum jahul. Zalum jahul. Zalum jahul. Sudah maha zalim, maha jahil. Tapi ma'adzalik, bersama dengan itu masih mau memegang syariat Allah. Jadi jangan dianggap ikhwati fillah ya ra'akumullah kewajiban kita hanya arkanul Islam, al-khamsah. Masih banyak kewajiban-kewajiban kita yang lainnya yang harus mau tidak mau. Karena ini tawaran Allah sudah kita ambil. Manusia yang telah mengambilnya, yang telah menyanggupinya. Mau tidak mau harus kita kerjakan kewajiban demi kewajiban tersebut. InsyaAllah ta'ala apa yang dijelaskan oleh para ulama akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.